بسم الله الرحمن الرحيم. Kami ingin berikan rumus fikihnya. Lihat sini. Jika dalam satu keadaan hukum bertemu dengan hukum lain, maka berlaku kaidah prioritas. Disebut fikih aulawiyah, fikih prioritas. Yang paling tinggi nilainya itu yang didahulukan. Contoh, sunnah bertemu dengan wajib. Mana yang paling tinggi nilainya? Wajib. Kalau sunnah bertemu wajib, maka sunnah kita hentikan, pindah kepada wajib. Kalau waktunya bersamaan. Contoh paling gampang, antum sholat qabliyah zuhur. Bisa 4 rakaat, kalau waktunya cukup. Kalau waktunya mendesak, bisa ambil 2 rakaat. Ini riwayatnya Ummu Habibah, ini riwayatnya Ibnu Umar. Jangan dipertentangkan, yang ini kalau lebih luas, ini yang lebih ringan. Masalahnya, ketika antum kerjakan yang 2 rakaat, rakaat keduanya tiba-tiba qomat. Ya, qomat. Antum masuk rakaat kedua, sedangkan iqomat berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, antum teruskan atau hentikan? Nah, dalam hal ini, Anda harus hentikan yang sunnah, langsung tunaikan yang wajib. Jadi jangan terlampau soleh, antum teruskan misalnya, enggak usah. Antum berhenti di sini, antum tunaikan yang wajib, karena hukum ini sudah memanggil di atas yang ini. Jelas ya? Ustaz, bagaimana status sholat saya? Berita baiknya, Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, lihat kalimatnya. Idza maridul abdu, kalau seorang hamba punya udzur, enggak bisa menyempurnakan amalan rutinnya, au safar, atau bahkan dia safar, tidak mengerjakan sama sekali amalan rutinnya. Maksud tidak mengerjakan itu, antum punya amalan sunnah, misal, antum mau ke Bandung, istirahat di kilometer 57. Begitu sampai di kilometer 57, macet luar biasa, antum jamak qasar. Duhur dengan asar dipertemukan, di waktu duhur, tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu antum selesai, masih ada kesempatan luas, misalnya untuk sholat sunnah. Ya, sambil menunggu jalanan lewat dan lenggang. Ada kesempatan, antum sholat sunnah lagi gak? Tidak usah. Gak usah sholat sunnah, awas. Hati-hati, yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan sunnah? Jadi jangan terlampau berlebihan di sini, ya. Jadi, antum tidak kerjakan sholat sunnah. Karena yang fardu aja dikurangi. Nah, kalau Anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah sebelumnya, itu Anda gak kerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan, sempurna. Sempurna. Persis kasus yang ini. Antum sholat sunnah, begitu rakaat yang kedua, iqomah yang wajib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat antum hentikan, pahala antum dituliskan sempurna. Walaupun belum menyempurnakan sholatnya. Tapi bukan untuk direncanakan. Besok-besok sholat sunnahnya semenit lagi sebelum qomat. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan. Nah, itu gak tepat. Nah, itu tidak tepat. Jadi saya kembalikan ke sini. Sunnah bertemu dengan fardu. Ini sudah diketahui. Sekarang sunnah ketemu sunnah. Mana yang dahulukan? Ya sunnah, ini juga sunnah ya. Baik ya. Nah, lihat. Lihat status sunnahnya. Ada yang muakkadah, ada yang sunnah ghair muakkadah, yang adiyah. Ada yang ditekankan. Muakkadah itu sangat ditekankan. Ada yang adiyah, yang biasa. Misal, mohon maaf, bersalaman itu sunnah. Sunnah adiyah dimanapun diterapkan. Tapi pasca sholat, yang sangat ditekankan sunnahnya zikir. Jadi begitu antum salam, assalamualaikum, assalamualaikum, yang diutamakan zikir dulu. Salamnya belakangan. Karena sunnah muakkadah bertemu dengan adiyah di sini, ghair muakkadah. Nah, dalam konteks ini, misal, ini masih paham. Tapi kalau muakkadah ketemu muakkadah, mana yang dahulukan? Ini sangat ditekankan, ini sangat ditekankan. Mana yang dahulukan? Nah, maka rumusnya ambil yang maslahatnya paling banyak. Ambil yang maslahatnya paling banyak. Contoh, puasa 6 hari di bulan Syawal, sunnahnya apa? Muakkadah, sangat ditekankan. Tapi memenuhi undangan orang untuk dijamu pun sama, muakkadah, sangat ditekankan. Di ada undangan makan, sedangkan kondisi antum saat puasa. Ketika antum sedang puasa, tiba-tiba diundang orang lain dan antum hadir disuguhi makanan, nah, mana yang paling penting antum pilih? Buka atau teruskan puasanya? Nah, di sini antum jangan tahan puasa, antum mesti buka. Buka. Dan di sini antum dapat pahala double. Pertama, pahala dari kesungguhan ikhtiar niat puasanya dapat pahala, dan di sini pahala memenuhi jamuan orang lain. Ini. Ini jangan dipertahankan, antum buka di situ. Antum buka. Jelas ya? Nah, karena itu umumnya orang-orang di awal-awal bulan Syawal itu, walaupun tidak semuanya, hukum ini enggak berlaku sama. Ya, kalau antum di awal bulan Syawal dihadapkan pada kondisi ini, sedang puasa, tiba-tiba diundang buka, antum datang aja buka, makan. Ya, tapi tidak semua hukumnya sama. Jangan disimpulkan awal puasa jangan puasa itu enggak boleh. Karena orang padang pasir dapat dari mana tamunya? Tiap hari ketemu unta, tiap hari ketemu pasir gitu kan? Nah, tidak harus dipaksakan dia kemudian mesti berbuka, tidak. Ini beda situasi. Tapi maksud saya, kalau antum dihadapkan pada situasi seperti ini, maka antum dahulukan buka, antum dapat bagian dua kali puasa di situ. Dua kali pahala. Pahala untuk puasanya dan pahala bukanya. Salman Al-Farisi diundang oleh Abu Darda. Dua-duanya sahabat mulia. Dan dua-duanya punya kebiasaan unik. Abu Darda ahli puasa, Salman ahli puasa. Dua-duanya sahabat Nabi saling mengerti. Dan dua-duanya memuliakan tamu. Antum tahu apa yang terjadi? Abu Darda ketika kedatangan Salman, maka sunnahnya dilakukan. Apa itu? Bikin makanan. Tapi Abu Darda masih puasa. Ya, Salman dihidangkan makanan. Dan Salman tahu kebiasaan Abu Darda. Maka disinilah kemudian Salman mengatakan, lihat termusnya, kata Salman, ayo kita makan sama-sama. Abu Darda menguji, saya puasa. Kata Salman, saya gak mau makan sampai kamu makan dengan saya. Apa yang dilakukan keduanya? Dua-duanya sama-sama buka. Padahal Salman puasa, dihidangkan makanan. Ya. Dan Abu Darda puasa. Ketika Salman datang, Salman makan, Abu Darda makan. Lihat, dua sahabat Nabi, dua-duanya puasa, dua-duanya menerapkan hukum sunnah. Satu menyiapkan makanan, satu puasa buka, yang satu lagi menemani orang buka. Dua-duanya buka. Masya Allah. Itu yang paling enak ya. Baik. Ustaz, gimana kalau kedatangan tamunya pas jam 5 sore? Baik. Ya lihat rumusnya ya, jadi disesuaikan dengan keadaan. Tapi antum juga jangan kerjai orang lain, ngundang orang, puasa ya, suruh makan, begitu sedang makan, antum gak makan, saya puasa. Ya, itu gak boleh. Itu tidak perkenankan. Tiga, yang terakhir. Kita bergerak untuk ke ujung ta'lim kita. Di akhir ta'lim kita, yang terakhir, yang ketiga. Sebelum ke yang ketiga, sebentar, untuk akhwat. Akhwat. Selesai Ramadan, kemudian masih memiliki utang puasa. Mana yang dahulukan? Qadha atau kemudian sunnah? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan dahulukan dulu qadha-nya. Karena itu statusnya wajib hutang. Dengan prinsip tadi. Baik, jadi utang itu harus dilunasi, dibayar, dahulukan dulu qadha, baru kemudian sunnah. Tapi ada ulama juga yang memberikan pandangan yang kedua. Mereka berpendapat boleh bagi yang khawatir kehilangan puasa sunnahnya Syawalnya karena waktunya terbatas Syawal, sedangkan qadha terbentang sampai Ramadan berikutnya, maka dia boleh mendahulukan yang Syawal dulu, kemudian setelah itu baru tunaikan yang qadha. Dalilnya diambil dari kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengqadha puasanya di bulan Sya'ban yang ketika berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jadi ini pandangan yang mutasahilin, yang meringankan. Tapi kalau Anda tanya pendapat saya lebih memilih pendapat yang pertama di antara dua ini. Jadi dahulukan dulu qadha, kemudian baru kemudian puasa sunnahnya. Insya Allah di sini pahala pun Allah berikan ya kepada orang yang berniat untuk mengerjakan satu amalan, tapi karena ada yang lebih prioritas maka ini pun akan dinilai sebagai pahala kebaikan. Kenapa? Karena mohon maaf, Anda menunda ibadah wajib belum tentu Anda bisa menjamin hidup di hari selanjutnya. Ketika Anda tunda, Anda meninggal, Anda mau bayar pakai apa gitu kan? Jelas di sini ya?